batinku. Namun tuku yang peri generasi tak henti. Segenggam ego hingga memori itu kan ku hancurkan. Hidupkan generasi yang dulu telah mati. Kau kan ganja telah ku bakar.